Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Laqad ra'a min ayati rabbihil kubra. Demi Allah, yani wallahi taqdirul kalam, wallahi laqad ra'a min ayati rabbil kubra. Demi Allah, sungguh benar-benar dia Muhammad alaihissalatu wassalam telah melihat di antara ayat-ayat Rabb-nya, yaitu ayat-ayat kauniyah, qadariyah, makhluk-makhluk ciptaan Allah SWT yang menunjukkan kekuasaan, kebesaran Allah, tanda-tanda kebesaran, kekuasaan Allah, ayat-ayat Rabb-nya Al-Kubra yang terbesar, ya. Sebagaimana telah dijelaskan, dan Mi'raj, peristiwa Isra Mi'raj sendiri yang dialami oleh Nabi alaihi salatu wassalam itu termasuk dari ayat Allah Subhanahu wa taala yang terbesar. Ya, dan itu hanya terjadi pada Nabi alaihi salatu wassalam. Tidak ada satu nabi pun sebelum Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam yang pernah diangkat naik menembus langit dalam keadaan hidup. Ya. Dan kembali lagi ke bumi. Dalam satu malam, kecuali Nabi Muhammad alaihi salam. Nabi sebelumnya yaitu Nabi Isa alaihi salam, kita tahu bersama diangkat ke langit, ya, oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tinggal di langit. Dan akan turun nanti di akhir zaman. Akan turun di akhir zaman. Dan Nabi alaihi wasallam berjumpa dengan Nabi Isa pada rangkaian perjalanannya, ya, menembus langit. Bertemu dengan Nabi Isa di langit yang Nabi Isa berada di situ. Nah, adapun Nabi Muhammad alaihi wasallam di malam itu juga. Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, di Baitul Maqdis, di Palestina, di Syam, dari Masjidil Haram di Makkah ke Masjidil Aqsa di Palestina, di Syam, dengan berkendaraan buraq, ya, yang sangat kencang. Kemudian dari Masjidil Aqsa naik menembus langit dan melewati 7 lapis langit sampai ke Sidratul Muntaha. Ya. Dan di sanalah yang kedua kalinya Nabi Muhammad alaihissalam melihat sosok asli Jibril alaihissalam dengan 600 sayapnya, dan melihat Sidratul Muntaha diliputi oleh hal-hal yang tidak mampu disifatkan, ya, kecuali oleh Allah Subhanahu wa taala, dan di sisi Sidratul Muntaha, dekat dari Sidratul Muntaha, di sana jannah, surga, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat jannah. Ayat-ayat yang luar biasa yang menunjukkan kemahakuasaan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Hanya saja Nabi alaihi wasallam tidak melihat Allah Subhanahu wa taala. Namun sebagaimana ditetapkan oleh sebagian ahli ilmu menegaskan hal itu, Nabi SAW berbicara langsung dengan Allah Subhanahu Wa Taala, bercakap langsung dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Yani Allah Subhanahu Wa Taala berbicara langsung kepada Nabi Muhammad SAW dan memfardukan kepadanya salat 5 waktu yang tadinya awalnya adalah 50 salat. Kemudian Nabi turun ketika melewati langit ke-6 yang di situ ada Nabi Musa. Nabi Musa memberi usulan kepada Nabi Muhammad SAW sesuai pengalamannya di tengah-tengah Bani Israel, dan memberi masukan kepada Nabi Muhammad SAW bahwa umatnya tidak akan mampu mengerjakan sholat sebanyak itu. Beberapa kali berbolak-balik Nabi SAW minta keringanan atas masukan dari Nabi Musa, memberi masukan kepada Nabi Muhammad SAW agar kembali lagi ke atas kepada Rabbnya untuk minta diringankan. Beberapa kali ya Nabi balik minta keringanan sampai akhirnya yang terakhir ditetapkan 5 sholat. Dan dari segi pahala itu juga kembali kepada 50 karena al-hasanatu bi asri amthaliha, satu kebaikan bernilai 10, jadi 5 sholat ganjarannya 10, 5 kali 10 tetap kembali ke 50. Kemudian Nabi SAW turun malam itu juga kembali ke Makkah. Ini tentunya tidak diragukan lagi adalah diantara tanda-tanda kekuasaan Allah yang terbesar, peristiwa Isra Mi'raj tersebut, dan itu mukjizat yang besar. Ya, di antara mukjizat terbesar yang dimiliki, yang didapatkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, yang tidak ada bandingannya. Naam. Kemudian setelah itu Allah mengatakan, setelah Allah menjelaskan semua itu yang telah kita dengar di ayat-ayat di atas, setelah Allah menjelaskan mengenai ayat-ayat ya terbesar yang dilihat oleh Nabi Muhammad SAW dari makhluk-makhluk Allah SWT yang menunjukkan kemahakuasaan Allah, kemahabesaran Allah, kemahagungan Allah SWT, kemudian Allah mengatakan afara'aitumul lata wal azza. أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى. Dalam rangka untuk menghinakan patung-patung berhala yang disembah, yang dipertuhankan secara batil oleh orang-orang kafir Quraisy. Mereka menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, mengangkat tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala dalam pengagungan, penyembahan, dalam taqarrub, mendekatkan diri kepada patung-patung berhala itu, setelah mereka meyakini bahwa Allah adalah Rabb mereka. Sebagaimana kita tahu dalam Al-Qur'an dijelaskan bahwa mereka mengikrarkan tauhid rububiyah. Orang-orang kafir Quraisy itu mengikrarkan tauhid rububiyah. Mereka meyakini bahwa Allah satu-satunya Rabb, pencipta, bahwa Allah yang memberi mereka rezeki. Ya. Yang mengatur manfaat dan mudarat. Namun begitulah kejahilan mereka, kebodohan mereka, diperdaya oleh syaitan. Dalam keadaan mereka meyakini hal itu, mereka mendekatkan diri kepada patung-patung berhala itu, dipertuhankan oleh mereka sebagai tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala. Bersama dengan itu dalih mereka adalah liqarribuna ila Allah zulfa. Sebab dalam surat Az-Zumar, alladziina takhudhu min duni awliya. Walladziina takhudhu min duni awliya. Ma na'buduhum illa liqarribuna ila Allah zulfa. Orang-orang yang mengangkat selain Allah wali-wali, tandingan-tandingan yang mereka mintai pertolongan, mintai hajat, mendekatkan diri kepadanya. Dari mereka mengatakan ma na'buduhum illa liqarribuna ila Allah zulfa. Tidaklah kami menyembah mereka, tuhan-tuhan itu, kecuali dalam rangka agar tuhan-tuhan itu membantu kami mendekatkan kedudukan kami di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kami butuh perantara, wasail. Ya, sebagaimana kita tahu bahwa patung-patung yang mereka buat itu adalah ya ibarat dari orang-orang soleh. Ya. Yang mereka menganggap bahwa untuk bisa dekat kepada Allah butuh perantara orang-orang soleh itu. Adapun langsung tidak bisa. Ini kebodohan mereka. Sehingga mereka menyangka dengan menyembah langsung patung-patung itu yang dipertuhankan itu, ya, patung-patung itu yang dianggap oleh mereka sebagai tuhan-tuhan akan membantu mereka mendekatkan diri mereka kepada Allah nanti. Haula dia yang lain, mereka mengatakan haula syufa'a indallah, mereka itu adalah penolong-penolong kami yang akan memberi syafaat di sisi Allah. Padahal hakikatnya bukan mendekatkan mereka kepada Allah, justru menjauhkan mereka dari Allah. Justru patung-patung berhala itu menjauhkan mereka dari Allah. Dan tidak bisa memberi pertolongan sedikit pun. Mereka akan bersama-sama dibakar di dalam neraka oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka tidak akan mendapatkan penolong, pelindung. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan afara'aitumul lata wal uzza wa manata tsalitsatal ukhra. Diawali dengan hamzah istifham, apakah kalian melihat patung Lata, Uzza dan Manat, ats-tsalitsah al-ukhra Manat, yang urutan ketiga, ats-tsalitsah al-ukhra yang lain selain dari Al-Lat wal Uzza. Istifham, pertanyaan ini, apakah kalian melihat? Ini seperti kata Ibn Uthaymin rahimahullah, hadha al-istifham litahqir wa infiqati rutbati hadhihi al-asnam. Pertanyaan ini bertujuan untuk menghinakan patung-patung berhala yang mereka sembah itu, yang mereka pertuankan secara batil itu, untuk menjatuhkan derajat kedudukan patung-patung berhala yang mereka agungkan itu. Dengan metode pertanyaan afa ra'aitumul lata wal uzza wa manata tsalitsah al ukhra. Apa kalian melihat patung Lata, Uzza dan Manat yang ketiga yang lain itu? Ya. Yang kalian sembah itu, yakni makna al-kalam akhbiruni. Afa ra'aitum, kalimat seperti ini dimaknai dengan akhbiruni. Ya. Yani kabarkan kepadaku, beritakan kepadaku tentang kemuliaan, tentang keagungan, kehebatan patung-patung berhala yang kalian sembah itu, la ta'uzza manat. Setelah kalian mendengar apa yang kalian dengar yang diceritakan dari ayat-ayat Allah yang terbesar yang dilihat oleh Muhammad pada peristiwa Mi'raj tersebut. Ya Nabi Muhammad SAW pada peristiwa Mi'raj tersebut. Bandingkan patung-patung berhala kalian itu yang tidak bisa apa-apa. Patung-patung berhala itu yang kalian sendiri yang memahatnya. Tidak bisa membela diri. Apalagi menolong kalian. Diam, tidak bisa berbicara, tidak bisa berbuat apa-apa. Bandingkan itu dengan ayat-ayat terbesar yang dilihat oleh Nabi Muhammad SAW. Apa nilainya patung-patung berhala itu? Apa derajatnya? Apa kemuliaannya, keagungannya sampai kalian sebodoh itu, sejahil itu menyembahnya? Jawab. Kabarkan kepadaku. Itu maksud ayat. Afara'aitumul Lata wal Uzza wa manata tsalitatal ukhra. Kemudian Allah mengatakan, alakumul dzakar wa lahul unsa. Berikutnya, ya, setelah Allah Subhanahu wa taala mematahkan kebodohan, kejahilan mereka, kedunguan mereka, menghambakan diri kepada patung berhala yang hina, yang tidak berarti apa-apa, bahkan itu buatan tangan mereka sendiri, kemudian mereka sembah. Ya, buatan tangan mereka sendiri, mereka yang memahatnya, membuatnya, kemudian disembah. Kan sangat dung. Sahaha. Itulah jahiliyah. Setelah itu, ya, berikutnya yang dibantah dari mereka oleh Allah Subhanahu wa taala adalah kecurangan mereka, ketidakadilan mereka dalam memperlakukan Allah Subhanahu wa taala, Rabb mereka yang telah menciptakan mereka, yang telah memberikan mereka rezeki, dan mereka meyakini dan mengakui itu. Tapi mereka tidak beradab kepada Allah, tidak mengagungkan Allah. Dalam berbagi pun mereka curang dan lebih memuliakan diri mereka daripada Allah. Ketika mereka mengatakan bahwa malaikat-malaikat itu adalah banatullah, malaikat-malaikat itu adalah anak-anak perempuan Allah, anak-anak perempuan Allah. Mereka mengatakan Allah beranak dan malaikat itu adalah anak-anak perempuan Allah Subhanahu wa taala. Sementara mereka sendiri tidak rela dan tidak terima, malu jika dapat anak perempuan. Sebagaimana diceritakan dalam surat An-Nahl. Wa idza busyira ahaduhum bil unsa. Apabila dikabarkan kepada salah seorang dari mereka bahwa mereka, anak mereka telah lahir. Anak mereka telah lahir. Jenis kelaminnya perempuan. Dhalla wajhuhu muswadda. Berubah wajahnya jadi hitam. Kelam. Muram. Sedih. Wahuwa kadhim. Dalam keadaan geram. Marah. Kenapa anak perempuan? Tidak terima kalau anak perempuan. Tidak suka anak perempuan. Anak perempuan itu hina. Ya. Yang dicari anak laki-laki. Anak laki-laki itu kemuliaan. Kehebatan. Anak perempuan memalukan. Hina tidak berarti apa-apa. Maka muram wajahnya, geram. Ya tawaru minal qawmi. min su'i ma busyira bih, dia bersembunyi dari kaumnya, malu karena jeleknya berita yang sampai kepadanya bahwa ternyata dia dapat anak perempuan. Tidak mau anak perempuannya laki-laki. Mereka tidak mau anak perempuan, maunya laki-laki. Sementara mereka berikan anak perempuan kepada Allah SWT. Lain mereka yang batil tersebut. Padahal Allah SWT lam yalid wa lam yulad. Tidak beranak, jadi peranakan. Ala innahum min ifkihim layakulun waladallah wa innahum lakadibun. Ketahuilah bahwa di antara kebohongan mereka, kedustaan mereka, mereka mengatakan Allah beranak. Sungguhnya mereka telah dusta. Asyhadu khalqahum. Apakah mereka menyaksikan penciptaan malaikat itu? Kemudian mereka begitu lancangnya, ya, mengatakan itu adalah banatullah, putri-putri Allah. Mereka akan bertanggung jawab atas kedustaan-kedustaan itu. Jadi sisi kecurangannya di situ. Mereka sendiri tidak suka dan tidak mau, tidak terima dapat anak perempuan. Tetapi mereka berikan, ya, yani yang klaim dusta mereka, mereka menyematkan malaikat itu sebagai putri-putri Allah. Secara konsep keadilan, yang lebih berhak memiliki yang mulia adalah yang lebih mulia. Allah adalah khalik pencipta mereka. Tentunya lebih berhak memiliki yang lebih mulia. Mereka makhluk yang lebih rendah, tapi ini dibalik. Ya, yang lebih mulia untuk mereka, yang lebih rendah diberikan kepada Allah. Oleh karena itu kata Allah, alakumul dzakaru walahul unza. Apakah lakum bagi kalian al-dzakar, laki-laki, walahul unza, dan bagi Allah wanita? Tilka. Hal itu, idzan, jika demikian, kismatun, pembagian yang biza, curang, tidak adil. Sisi kecurangannya, sisi keadilannya telah dijelaskan tadi. Ya. Kemudian Allah mengatakan, in hiya illa asma'un sammaitumuha. Kembali lagi kepada Al-Lata wal-Uzza wa Manat. In hiya illa, in, ya, huruf in, jika setelahnya datang illa, maka in itu bermakna manafia. Yakni ma hiya illa. Karena in itu bermacam-macam fungsi, fungsinya dan maknanya. Jika ada illa setelahnya, in hiya illa. Jika kalian mendapati ada illa setelahnya, maka ma in itu ma. Manafia. Ma yang artinya menafikan, menepis, ya. Artinya in hiya ma hiya, tidaklah nama-nama itu hiya. Ya, ini kembali kepada patung-patung berhala itu, la ta'uz zamanat dan semisalnya. Tidaklah patung-patung itu illa, kecuali asma'un, nama-nama, sammaitumuha, yang kalian berikan kepadanya, sematkan kepadanya, antum, kalian menamainya demikian, wa aba'ukum, dan ayah-ayah kalian, kakek-kakek kalian, nenek moyang kalian menamakannya demikian, kalian beri nama Lata, Uzza, Manat, dan seterusnya dari tempat-tempat yang kalian miliki. Itu nama-nama yang kalian berikan, kalian dan nenek moyang kalian, kepada patung-patung itu. Ma anzalallahu biha min sultan. Ma, tidaklah anzalallahu, Allah menurunkan. Ma anzalallahu, tidaklah Allah menurunkan. Biha, atas nama-nama itu. min sultan, satu hujjah pun. Min sultan. Sultan di sini nakirah. Fi siyaqin nafyi. Ma anzalallahu biha min sultan. Nakirah fi siyaqin nafyi tufidul umum. Nakirah. Sultan min sultanin nakirah. Sultanin ditanwin. Nakirah. Siyaq konteks kalimatnya. Nafi ma anzalallah, tidaklah Allah menurunkan. Dia min sultan, kaidahnya nakirah pada konteks kalimat penafian menunjukkan makna umum. Tidaklah Allah Subhanahu wa taala menurunkan atas nama-nama itu satu hujjah pun, tidak ada sama sekali. Yaitu itu klaim batil, klaim dusta dari kalian menamai patung-patung berhala dengan nama-nama itu dan kalian anggap sebagai Tuhan-Tuhan. Tidak ada hujjahnya, tidak ada dalilnya. Sultan maknanya apa? Hujjah, dalil. Jika begitu, apa hakikat perbuatan mereka itu? In yattabi'una illa dhanna. Lagi-lagi, in. Setelahnya datang illa, berarti in di makna ma. Ma yattabi'una illa dhanna. Tidaklah yattabi'un, mereka mengikuti illa kecuali adzan. Kecuali adzan. Praduga yang tidak berdasar. Praduga lemah yang tidak berdasar. Yang disebut dengan al-wahm. Disebut dengan wahm. Kata dhon itu bisa bermakna macam-macam. Ya. Bisa bermakna yakin, bahkan datang dengan makna yakin. Ilmu, yakin. Bisa bermakna dhon rajih, dugaan kuat. Yang berdasar, punya dasar, punya alasan, punya hujjah. Ya. Bisa juga bermakna dhon marjuh, dugaan yang lemah, yang disebut waham, yang tidak ada dasarnya sama sekali. Tidak ada alasannya, tidak ada argumennya, tidak ada hujjahnya sama sekali. Ya. Di sini dhon maknanya adalah waham. Iyattabi'una illa dhann. Tidak ada yang mereka ikuti kecuali semata praduga lemah yang tidak berdasar, waham, yang tidak ada hakikatnya. Beda dengan ucapan mukmin pada ayat inni dhanantu anni mulaqin hisabiyah. Apa artinya dhon di situ? Inni dhonantu, sesungguhnya aku meyakini, anni, bahwasanya aku mulakin hisabiyah, akan menjumpai hisabku di akhirat. Orang mukmin meyakini hari pembalasan, hari hisab. Dhon di situ bermakna yakin. Di sini iyattabi'una illa dhon, tidak ada yang mereka ikuti kecuali praduga lemah yang tidak berdasar, yang tidak punya argumen, tidak punya alasan, tidak punya hujjah, yang tidak ada hakikatnya. Ketika mereka menamai patung-patung itu dengan nama-nama itu, la ta'uzza, dan mengatakan bahwa ini Tuhan-Tuhan yang akan mendekatkan kami nanti di sisi Allah di akhirat. Ini Tuhan-Tuhan kami yang akan menolong kami, memberi syafaat kami di sisi Allah nanti. Coba. Dari mana itu? Dari mana? Ya. Dari mana mereka mengambil itu? Iyattabi'una illa dhann, tidaklah mereka mengikuti kecuali semata praduga lemah yang tidak berdasar, yang tidak ada hakikatnya, wa ma tahwal anfus, dan hawa nafsu mereka sendiri. Mereka hanya semata mengikuti hawa nafsu mereka. Dengan itu dhann dan hawa nafsu. Wa laqad ja'ahum min rabbihimul huda. Padahal, laqad lagi-lagi kita mendapati di sini kalimat laqad, dan kalian sudah hafalkan insyaallah laqad mesti didahului oleh apa? Qasamun mahdhuf. Wallahi laqad, demi Allah, la sungguh, laqad qasam qad harfu tahqiq, benar-benar. Ja'ahum, telah datang kepada mereka, min, dari rabbihim, rabb mereka, al-huda, petunjuk, ilmu yang dibawa oleh para nabi dan rasul. Muhammad SAW telah diutus di tengah-tengah mereka, membacakan Al-Quran, menyampaikan hadis. Wama yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidaklah dia berbicara tentang syariat ini dari hawa nafsunya, tidaklah itu kecuali wahyu yang diwahyukan kepadanya. Al-huda, petunjuk, ilmu, wahyu yang dia bawa sudah datang menjelaskan kepada mereka tentang kebatilan apa yang mereka lakukan. Namun mereka lebih mengikuti, memilih dhon dan hawa nafsu mereka. Mereka lebih memilih dunia daripada akhirat. Lebih memilih dhon, hawa nafsu, daripada huda, al-huda, petunjuk, ilmu, wahyu yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Dan justru membantahnya dan mengatakan, sahabat kalian ini majnun, gila dan seterusnya. Mereka lebih memilih dunia daripada akhirat. Nas'alullah salam al-afiyah. Ila huna. Aktafi bihadzal qadar, jazakumullah khairan. Wallahu subhanahu wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.